وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد bab berikutnya bab minasyirk lubsul halqah wal khayt wa nahwihima li raf'il bala au daf'ihi, yaitu bab minasyirk termasuk syirikan adalah lubsul halqah, mengenakan gelang, wal khayt benang, wa nahwihima dan semisalnya, untuk tujuan li raf'il bala, untuk mengangkat atau menghilangkan bala bencana, au daf'ihi atau menangkalnya. Ini bab ini tidak disyarah atau tidak diberikan komentar sedikit pun oleh Syekh bin Baz. Kita akan bacakan saja dengan ta'liq ringkas sedikit. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan ayat wa qaulillahi ta'ala qul afara'aytum ma tad'una min dunillah. Ya. Itu katakanlah atau terangkanlah kepadaku. Terangkanlah kepadaku afara'aytum ma tad'una min dunillah. Bagaimana pendapat kalian? Terangkanlah kepadaku apa yang kalian sembah selain Allah tersebut. Ya, in aradani Allahu bidurrin. Jika Allah berkehendak memberikan mudarat kepadaku, hal hunna kashifatul durrih, apakah ada yang dapat mencegah mudarat atau bahaya tersebut? Aw aradani birahmatin, hal hunna mumsikatu rahmatih, atau jika Allah berkehendak melimpahkan rahmatnya kepadaku, apakah ada yang dapat menolak rahmatnya tersebut? Tabarakallahu fikum. Ya, ini disebutkan secara khusus dan secara umum dari ayat pertama sampai ayat terakhir di bab ini. Ya barakallahu fikum. Ya, tentang akidah ahli sunnati wal jamaah, akidah Islamiyah, dan juga sanggahan terhadap orang-orang yang menyimpang dalam perkara ini, yaitu terkait mengambil sebab. Ya, mengambil sebab. Perhatikan kalau di sini bab termasuk kesyirikan, ya, lubsul halqah, mengenakan gelang, alwal khayt, benang, wanahwihimah dan semisalnya, li raf'il bala, untuk menolak atau menghilangkan bala, wadaf'ihi atau menangkalnya. Tabarakallahu fik. Ini perlu diperhatikan, yang namanya sebab menurut ahlus sunnah, ya, ini perlu dipahami ini, ahlus sunnah mengambil sebab, namun ahlus sunnah tidak bergantung kepada sebab. Siapa yang meninggalkan sebab, hanya bergantung kepada takdir Allah, maka dia jabriyah. Siapa yang meninggalkan sebab, hanya bergantung pada Allah, maka dia jabriyah. Atau hanya mengambil sebab, tidak bergantung pada Allah, maka dia qadariyah. Nah, menurut ahlus sunnati wal jamaah, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, innal musabbabat tahdusu bil asbab, sesungguhnya akibat itu terjadi karena adanya sebab. Ya, ma'al qaul bi annal asbab wal musabbabat makhluqatun lillah. Namun dengan tetap menyatakan bahwasanya sebab dan akibat adalah makhluk dari Allah, artinya itu sudah diciptakan oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah Allah kehendaki. Ya, warabatuha warabtuha bil masyiati lillahi wa qudratihi, dan dikaitkan dengan kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang menyimpang tadi dari kalangan Jabriyah, Qadariyah, terutama lagi juga kalangan Asy'ariyah, ya, mereka menyatakan innal musabbabat tahdusu indal asbab, yang namanya akibat itu terjadi karena adanya sebab. Yang namanya akibat terjadi ketika adanya sebab, tatkala adanya sebab, bukan karena sebab. Sesungguhnya akibat, musababat itu akibat. Ini menurut Asy'ariyah. Akibat itu terjadi ketika ada sebab. tatkala ada sebab. Jadi di sini dikritik oleh ulama Ahlussunnah Asy'ariyah, mereka di sini menafikan kudrah pada seorang hamba. Mereka sedikit jabriyah di sini. Tabarakallahu fikum. Nah, ketika mereka menetapkan ada kudrah sekalipun buat hamba, menurut mereka kudrah tersebut tidak memberikan pengaruh, tidak memberikan efek, ya, dan bukan merupakan sebab. Kudrah tersebut mereka namakan dengan al-kasbu. Ya, Syekh Abdul Aziz At-Tarifi di buku beliau Al-Khurasaniyah berbicara tentang ini, al-kasab menurut Asy'ariyah. Ya, barakallahu fikum. Ya, panjang nanti. Berikutnya juga, jadi di sini ada kaitannya dengan sebab, di mana musyrikin, ya, mereka menjadikan sebab yang mereka menjadikan akibat pada sebab yang tidak pernah Allah perintahkan. Ya, mereka ingin selamat tapi pakai sebabnya apa? Ini selamat akibat. Pengen sebabnya tadi apa? Pakai gelang. Pakai apa tadi lagi? Benang. Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala enggak pernah memerintahkan hal tersebut. Ya, tidak pernah memerintahkan hal tersebut. Secara ilmu kesehatan pun juga enggak nyambung. Enggak ada hubungannya. Tabarakallahu fikum. Bisa dipahami sini? Nah, ini sedikit. Jadi kesimpulannya ada yang menyimpang di sini. Nanti Jabriyah Qadariyah ini menyebar di antara kelompok Asy'ariyah dan kaum sufi. Ahlussunnah wal Jamaah di antara mereka. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan adanya sebab. Sebab dan akibat. Ya, akan tetapi sebab ditentukan oleh syar'i atau sebab kauni. Ya, adapun Asy'ariyah menolak sebab. Ya, akibat terjadi bukan karena sebab. Yang namanya musababat, akibat itu terjadi bukan karena sebab, kata Asy'ariyah. Akan tetapi Allah menciptakan akibat, Allah menciptakan musababat dengan ditandai munculnya sebab. Nah, orang sufi lain lagi, mereka gulu berlebihan dalam menetapkan sebab. Sehingga apa yang bukan sebab dianggap bisa menimbulkan akibat. Pusing? Hah, gimana? Masih bisa lanjut? Tapi barakallahu fiik. Ya, lanjut ke ayat tadi aja. Berikutnya, ya, dalam hadis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan riwayat, ya, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun minas sufur. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi SAW melihat seseorang yang di tangannya ada gelang. Gelang yang minas sufur, yang terbuat dari kuningan. Faqala ma hadih, kata Nabi SAW, apa ini? Qala minal wahinah, kata orang tersebut, ini untuk penangkal penyakit. Faqala inzi'ah, kata Nabi SAW, copot itu, lepas. Fa innaha la taziduka illa wahnan, ia tidak menambah apa-apa kepadamu kecuali cuma wahnan, kelemahan. Fa innaka law mitta wa hiya alaik ma aflahta abada, kalau engkau mati dalam keadaan gelang ini masih ada padamu, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Ini perhatikan ini semua, ya, pakai jimat kayak gini-gini. Ini saya tanya pada antum, hukumnya syirik akbar atau syirik asghar? Hukum asalnya, hah? Syirik asghar. Taib, syirik asghar. Di ayat pertama, Syekh membawakan ayat yang Allah diperintahkan oleh, yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengkhitab, mengajak bicara musyrikin Quraisy yang mereka syiriknya kafir akbar, syirik akbar. Qul araaitum, katakanlah kepada mereka, bagaimana? Terangkanlah kepadaku, apa pendapat kalian? Ma tad'una min dunillah, tentang apa yang kalian sembah selain Allah. Ini syirik akbar. Namun Syekh membawakan ini buat terkait tentang syirik asghar. Ya, maka boleh kata para ulama membawakan ayat-ayat tentang syirik akbar pada kasus syirik asghar. Ya. Tabarakallahu fik. Ah. Rawahu Ahmad bi sanadin la ba'sa bih. Ya. Dari riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang tidak mengapa. artinya sanadnya valid. Tapi barakallahu fik. Lihat, perhatikan di sini. Ya, kata Imran bin Husain, Nabi SAW melihat seseorang. Ya. Seseorang. Seorang itu siapa? Nah, kata para ulama, itu adalah beliau sendiri. Namun karena ini aib, maka beliau memberikan kata ganti. Anna Nabi SAW ra'a rajulan. Ya. Nah, ini karena beliau belum tahu dahulu. Ketika itu sudah tahu sempurna Islam, beliau meninggalkannya. Ya, atau kalaupun bukan beliau, seorang tersebut dari kalangan muslimin yang lainnya, maka dia adalah sahabat. Taibarakallahu fik. Nah, maka seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ya orang tersebut mengenakan gelang yang ditujukan untuk menolak bala, ya, menangkal penyakit, padahal tidak ada hubungannya dalam medis. Itu bisa menangkal penyakit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaka law mitta wa hiya alaik ma'aflah ta'abada. Kalau kamu mati dalam keadaan seperti ini, engkau tidak akan, ya, tidak akan bahagia selama-lamanya. Ya, di dunia jangankan dapat kesembuhan, malah dapat, kata Nabi SAW, apa? La taziduka illa wahnan. Tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali kelemahan. Maka orang yang pakai jimat, itu hakikatnya lemah. Enggak tambah berani, tambah takut. Dan di akhirat dia tidak akan beruntung selama-lamanya. Nah, tapi dia tetap menyatakan bahwa manfaat mudarat itu di tangan Allah. Ini hanya menjadikan sebab syirik asghar. Ya, syirik asghar. Tidak akan bahagia selama-lamanya, gimana maksudnya? Nah, ini kata para ulama, syirik asghar itu sebagaimana ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Syirik asghar masuk ke situ. Memang para ulama berselisih, apakah syirik asghar di akhirat kelak itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah sebagaimana dosa besar, atau dia tidak akan diampuni. Namun beda dengan syirik akbar. Kalau syirik akbar, diazab selama-lamanya. Kalau syirik asghar, sesuai dengan kadar yang Allah kehendaki dari durasi masa, dia diazab. Ya. Nah, syirik asghar itu kata para ulama, banyak ini pendapat ulama, tidak akan diampuni. Tetapi azabnya tidak mengekalkan. Berbeda dengan syirik akbar yang azabnya mengekalkan. Ya. Kemudian, ini silakan lagi merujuk ya ke pembahasan sebelumnya, bab al-khauf minasyirk, bab takut dari kepada kesyirikan. Walahu an Uqbata ibn Amir marfu'an. Ya, kemudian dari riwayat Uqbah bin Amir secara marfu', ya. Masih dari riwayat Imam Ahmad, walahu wali Ahmad maksudnya. Nabi SAW bersabda, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah. Wa man ta'allaqa wada'ah fala wada'allahu lah. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, jimat, maka Allah tidak akan mengabulkan keinginannya. Ya, fala atammallahu lah, Allah tidak akan menyempurnakannya, maksudnya Allah tidak akan mengabulkan keinginannya. Wa man ta'allaqa wada'ah, dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah, ya, yang menggantungkan wada'ah, ya, semacam jimat juga itu. Kalau tamimah, ya, itu jimat, ya, barakallahu fik. Ya, kalau wada'ah sama seperti itu juga, yang digantungkan di anak-anak untuk menolak ain, menolak penyakit mata, mata yang disebabkan pandangan hasad. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala wada' Allah. Fala wada' Allahu lah. Ya. Nah, siapa yang menggantungkan wada'ah, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Ya, barakallahu fik. Ya. Maka ini adalah doa keburukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, terhadap orang-orang yang melakukan penyelisihan terhadap syariat. Dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk ikut mendoakan keburukan. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ada orang yang mengumumkan mencari barang yang hilang di masjid, Nabi mendoakan supaya cepat ketemu, apa enggak ketemu. Man sami'a rajulan yanshudu dhalatan fil masjid. Siapa yang mendengar orang mengumumkan cari barang yang hilang di masjid, falyaqul, maka ucapkanlah apa yang Nabi ujarkan. Ya, la raddahallahu alaik. Semoga Allah tidak mengembalikan barang itu kepadamu. Fa ila masjid, fa innal masajida lam tubna bihadza, kata Nabi. Karena masjid enggak dibangun untuk seperti itu. Apalagi ya. Misalkan apalagi yang Nabi mengajarkan kita mendoakan keburukan. Ada orang yang jual beli di masjid. Apa yang Nabi ajarkan? Idza ra'aitum, nah, jika kalian melihat man yabi' aw yabta' fil masjid, siapa yang berjual beli di masjid? Ya, waqulu, ucapkanlah apa? La arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak menjadikan untung perniagaanmu. Nah, ini doa keburukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperuntukkan oleh orang-orang yang menyelisih syariat dan yang menggantungkan jimat-jimat itu jauh lebih berbahaya, jauh lebih sesat dibandingkan dengan orang yang jual beli di masjid, dibandingkan dengan orang yang cari barang hilang di masjid. Ya, maka ini lebih mengerikan lagi. Wali Abi Hatim an Hudzaifah annahu ra'a rajulan fi yadi khaytun minal huma. Ya, juga dari Abu Hatim dari Hudzaifah bahwasanya beliau Hudzaifah ya melihat orang seseorang yang di tangannya ada benang minal humma, ya melihat benang ya apa melihat seseorang yang di tangannya ada benang yang digunakan untuk mengobati demam. Secara medis masuk akal nggak benang pakai ya, digunakan untuk penyakit demam? Nggak masuk akal. Nah, ini mitos-mitos nggak jelas, murni klenik. Maka qata'ahu, maka Hudzaifah memutus benang tersebut, watala qaulah, dan membacakan firman Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ya, dan sebagian besar mayoritas mereka tidak beriman pada Allah dan mereka itu musyrik. Ya, mereka itu musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang diingkari oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu itulah hakikat pengingkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya di hadis-hadis sebelumnya. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari orang-orang yang pakai jimat dan ini juga yang dilakukan oleh para salaf. Ya, maka mereka cemburu apabila ada orang muslim memakai jimat-jimat ini. Mereka enggak redha melihat hal tersebut kecuali mereka tahdir peringatkan. Ya, mereka ingkari. Ya. Hudzaifah, ini uniknya nih, Hudzaifah membawakan ayat lagi-lagi ini. Ayat akan syirik akbar. Ya, wa may yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Mayoritas mereka tidak beriman melainkan mereka musyrik. Padahal yang diingkari itu pakai benang, hukumnya syirik apa? Syirik asghar. Nah, tabarakallahu fikum. Jadi ini boleh membawakan dalil-dalil yang diperuntukkan khusus untuk syirik akbar dibawa kepada kasus syirik asghar. Nah, barakallahu fikum. Namun ini ikhwah, walaupun ini pakai jimat yang kayak begini-gini ini semua adalah syirik ya asghar, ini terkadang bisa membawa kepada syirik akbar. Ya. Kenapa demikian? Karena orang yang biasa pakai jimat, ketergantungan hati dia lama-lama kepada jimat tersebut. Akhirnya dia menjadi hamba jimat tersebut. Jika jimatnya ketinggalan, gundahlah dia, gulanalah dia, takutlah dia, khawatir. Ya. Memang betul, pakai jimat syirik asghar kalau meyakini ini hanya sebab. Sebabnya salah, syirik asghar. Ya, yang menentukan, yang memberikan akibat Allah Subhanahu wa taala. Syirik asghar. Paham gak sini ya? Nah, syirik asghar. Ya, misalkan ada orang kebal peluru. Kebal peluru. Ya, dia pakai jimat. Dia tetap meyakini ini dari Allah. Kayak film Pitung itu kan. Baca-baca ayat Al-Quran itu. Ya, baca-baca dia sholat segala macam. Bismillah. Nah, itu syirik asghar. Tapi kalau meyakini dengan adanya ini, dia menjadi percaya diri. Dengan ketiadaan jimat tersebut, dia menjadi khawatir. Nah, ini tanda-tanda itu adalah syirik akbar. Ya, itu adalah syirik akbar. Taibar grafik. Fihi masailu. Nah, di dalam bab ini terdapat berbagai ya permasalahan. Yang pertama al-ula, at-taghlid fi lubzil halqah wal khayt wa nahwihima limis tidalik. Ya, taghlid peringatan keras dari mengenakan benang, mengenakan gal, apa namanya, gelang, benang dan semisalnya untuk tujuan menolak bala. As-saniyah yang kedua, anna sahabata anna sahabiyya law mata wa huwa alaihi ma aflaha. Para sahabat tadi apabila mereka mati sedangkan benang atau gelang tersebut masih berada di tubuhnya, dia tidak akan beruntung. Fihi, maka dalam keterangan ini syahidun, ya, ini adalah syahid menjadi poin yang menunjukkan di kalami sahabah anna syirkal asghar akbaru minal kabair, yang menunjukkan bahwasanya syirik asghar itu lebih besar dosanya daripada dosa besar. Syirik asghar lebih besar dosanya daripada dosa besar, bahkan lebih besar daripada bid'ah, selain bid'ah yang mukaffirah. Ya, Nabi SAW menyatakan ala dulluka bi akbaril kabair, maukah engkau ketunjukkan kepada dosa besar yang paling besar? Ya, maka Nabi SAW menyebutkan yang pertama, asyirku billah, syirik pada Allah. Mencakup syirik akbar, syirik asghar. Baru Nabi SAW menyebutkan syirik, apa namanya, dosa besar. Ya, wa uququl walidain, wa syahadatu zur, durhaka pada orang tua, bersaksi palsu. Durhaka pada orang tua, bersaksi palsu, itu bukan syirik. Dosa besar, dosa besar. Dosa besar. Makanya orang yang melakukan syirik asghar sekalipun, itu dosanya lebih besar daripada berzina dengan 1000 wanita sekalipun. Ya, lebih besar dosanya daripada berzina dengan 1000 wanita sekalipun. Bukannya mau menganggap remeh demikian, tidak. Tetapi ini untuk membandingkan. Untuk membandingkan. Sama seperti ucapan Ibnu Mas'ud, ya, bersumpah atas nama Allah tapi baik daripada bersumpah atas nama selain Allah tapi jujur. Jujur tapi bersumpahnya atas nama selain Allah. Demi NKRI. Nah. Demi apalah. Jujur. Nah, ini lebih buruk daripada bersumpah dusta tapi atas nama Allah. Kenapa? Karena Nabi menyatakan man halafa li ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah atas nama selain Allah berarti dia telah berbuat kesyirikan. As-salisah yang ketiga, annahu lam yu'zar bil jahalah. Bahwasanya kesyirikan seperti ini tidak diudzur dengan ketidaktahuan. Ya, Syekh menyatakan juga demikian di kitab beliau Kasyfus Syubuhat. Kemudian menyatakan juga demikian di kitab beliau Mufidul Mustafid fi Kufri Tariqit Tauhid. Ya, dan menyatakan di kitab beliau yang lain yaitu di Ar-Rasail Risalah Asy-Syakhsiyah. Ya, dan banyak yang lainnya. Ini Syekh Ibnu Baz enggak memberikan ta'liq ya di bab ini ya, kita bacain aja. Arabi'ah annahu la tanfa'u fil ajilah bal tadurru liqaulihi la taziduka illa wahnan. Nah, yang keempat, ya. Kata Syekh di sini annaha la tanfa' fil ajilah. Bahwasanya jimat-jimat tersebut, benang, gelang dan yang lainnya itu enggak berguna untuk ya apa namanya mengobati penyakit. Bal tadurru kan tujuannya begitu, untuk menangkal penyakit kan tadi ya, dari huma, dari demam dan yang lainnya. Itu enggak berguna untuk mengobati, bal tadurru. Bahkan semakin memudorotkan. Karena Nabi SAW menyatakan la taziduka illa wahnan. Ya. Jimat-jimat kayak gitu enggak menambah apa-apa kepada engkau kecuali kelemahan. Maka sabda Nabi pasti benar, pasti kelemahan. Ya. As-sadisah yang ke berapa sekarang? Al-khamisah yang kelima. Al-inkaru bi taghlid ala man fa'ala mithla dhalik. Ya, yang kelima al-inkar bi taghlid. Mengingkari dengan keras bagi orang yang melakukan demikian. Ya. Naam, dakwah memang hukum asalnya lemah lembut. Ya. Namun jangan lemah lembut itu pada tempatnya. Yang kasus seperti ini bukan lemah lembut. Nabi SAW mencontohkan siapa yang lebih lembut daripada Nabi. Ternyata di sini mengingkari dengan keras. Tentu dengan keras sesuai dengan keadaan, kondisi. Jadi ya. Tapi kalau ada orang tua kayak begitu, antum kenceng-kencengin, ya enggak sopan juga. Ya, itu enggak hikmah juga. Tapi artinya bentuk pengingkarannya itu ya harus lebih keras pengingkarannya dibandingkan dengan kemungkaran yang kita ingkari pada kasus yang lain. Ya. As-sadisa yang keenam, at-tasrih bi anna man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Nah, ini penjelasan bahwa siapa yang menggantungkan ya, dirinya pada sesuatu hal, maka dia akan ya diserahkan kepada hal tersebut. Ya, maka Allah akan meninggalkannya. Dan ini berat ini. Sedangkan kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepada Allah dibereskan urusan kita, tidak diserahkan urusan kita kepada diri kita walau sekejap mata pun, kan begitu. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis astaghini sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah engkau serahkan urusanku kepada diriku walau sekejap mata pun. As-sabi'ah at-tasrih bi anna man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Ya, ini penjelasan bahwa orang yang menggantungkan jimat tamimah berarti dia telah melakukan kesyirikan. As-saminah anna ta'liqal khayt minal humma min zalik. Ya, min zalik maksudnya minasyirk. Ya, minasyirki. Menggantungkan benang untuk mengobati penyakit demam itu termasuk juga kesyirikan. At-tasi'ah tilawatu Hudzaifah al-ayata dalilun ala anna sahabah yastadilluna bil ayati allati fi syirkil akbar ala syirkil asghar. Tilawah ya, ayat yang dibacakan oleh Hudzaifah itu kan ayat tentang syirik akbar, itu ada dalil bahwasanya sahabat mereka berdalil dengan ayat-ayat yang di situ disebutkan tentang syirik akbar untuk kasus syirik asghar. Kama dzakara Ibnu Abbasin fil ayati Baqarah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas dalam ayat ya, yang beliau bacakan di dalam surat Al-Baqarah. Al-Asyirah yang ke-10, anna ta'liqa al-wada' anil 'ain min dzalik. Yang menggantungkan wada'ah termasuk jimat untuk mengusir atau menangkal penyakit min dzalik, min asyirk, termasuk juga itu adalah bagian dari kesyirikan. Ya. Al-Hadi Asyrah yang ke-11, addu'a ala man ta'allaqa tamimatan anna Allah la yutimmu lah wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lah ay la taraka Allahu lah. Orang yang menggantungkan ya jimat ya, orang yang doa itu doa yang diperuntukkan ya, doa ala, kalau doa ala doa keburukan, kalau doa lahu doa kebaikan. Mendoakan keburukan bagi orang yang menggantungkan jimat bahwa Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Artinya Allah tidak akan mengabulkan keinginannya. Dan siapa yang menggantungkan wada'ah, ya ini sejenis jimat juga, misal kayak congklak gitu, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan baginya. Aila tarakallahu lah. Ya. Allah tidak akan membiarkannya. Artinya Allah tidak akan memberikan ketenangan pada diri dia. Nah, di sini semua jimat-jimat tadi disebutkan, apakah benang ya, dan yang lainnya. Maka ini semua yang digantungkan ya, yang diletakkan dengan keyakinan memberikan manfaat, menolak mudarat, maka itu namanya jimat. Ya, dan itu syirik. Janur kuning. Kenapa? Oh, biar begini, biar begitu. Makanya kesyirikan. Kalau punya keyakinan gitu. Lagi nikah pakai janur kuning. Ya. Kalau punya keyakinan kayak gitu, misalkan ada mitos. Biar ini, biar itu. Ya. Nikah pakai roti buaya. Kenapa? Oh, nanti biar ini setia, enggak ta'adud, enggak poligami. Karena buaya itu hewan yang setia. Entah kenapa buaya diidentikan jadi orang yang playboy. Nah, padahal buaya itu hewannya setia sama satu pasangan. Ya, Syekh Anwar. Antum buaya? Nah, setia kan? Insya Allah. At-ta'liq lam yuqra' ala syekh. Ya, enggak ada ta'liq tadi. Ya, bab ini tidak dibacakan kepada Syekh bin Baz. Kita berpindah ke bab berikutnya, bab majaa fi ruqaq wa tamaim. Bab mengenai ruqyah. Ruqyah di sini kalau yang syirik maksudnya ya, jampe-jampe wa tamaim dan jimat. Taib barakallahu fik. Ini ngeri ini ya. Ini sama sambungan sebelumnya. Minasyirk, termasuk kesyirikan. Jadi seolah-olah bab ini adalah penyempurna dari bab sebelumnya. Masih berkaitan tentang jimat. Ya, namun bab ini menjelaskan lebih detail. Ya. Kalau yang bab tadi disebutkan minasyirki, lo besu al-halqah. Kalau ini enggak disebutkan minasyirki. Ya, enggak disebutkan demikian. Ya. Kenapa? Karena yang namanya ruqyah, ruqyah ada perincian. Enggak semua ruqyah itu syirik. Ya. Ruqyah itu ada yang boleh. Syekh bin Baz nanti akan menyebutkan perinciannya. Ya. Tabarakallahu fik. Nanti kita akan baca per ayat per syarah Syekh bin Baz gitu aja ya. Biar enak. Ya, qala al-mu'allif rahimahullah taala babu ma jaa fi ruqaq wa tamaimi fi sahih an Abi Bashir al-Ansari dalam kitab As-Sahih Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Bashir al-Ansari radhiyallahu anhu annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfari, bahwasanya beliau pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar maksudnya. Fa arsala rasulan, maka ternyata Nabi SAW mengutus seorang utusan. Ya, kemudian beliau bersabda kepada utusan tersebut, "Alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watarin aw kiladatun illa quti'at." Kata Nabi SAW kepada utusan beliau, agar tidak ada lagi, tidak tersisa, tidak terdapat lagi fi raqabah ba'ir, di leher onta, gak boleh tersisa lagi, gak boleh ada lagi, ada kiladah, ada kalung yang terbuat min watar, dari watar, ya, dari tali busur panah yang sudah gak kepake. Au kiladatun, gak boleh ada lagi, ada kalung yang di situ diyakini dapat mengobati ini dan itu. Padahal dari sinjauan medis, dokter hewan gak ada yang menyatakan demikian. Ontak bisa sembuh dari penyakit kalau begini begitu, ya. Tapi kalung corona gimana kalung corona? Kalung corona kalau ternyata dari sisi medis WHO menyatakan, oh iya begini karena bahannya itu terigu atau minyak atau apa? Bahannya apa sih? Terigu. Siapa ini yang update? Bahan kalung corona itu apa sih? Hah? Gak ada yang update antum? Sama kayak saya berarti. Di sana lagi. Hah? Sudah di sana lagi. Apa? Enggak dipakai. Emang bahannya apa itu? Nah. Kalau bahannya herbal, ada minyak, kayu putih, balsem, sehingga nempel di badan jadi anget. Ya, ada nyambung-nyambungnya lah. Ya. Tapi kalau enggak ada sama sekali, itu syirik, jimat. Ya, barakallahu fiik. Ya, kita langsung aja baca syarahnya deh. Biar cepat. Ya, lihat di sini, berarti footnote nomor 1. Ya. Abdul baca Refi. Nas-nas yang di sini yang merupakan dalil ya fitahrimi tamaim, tentang pengharaman jimat-jimat ya, dan perincian terkait ruqyah. Kalau ruqyah enggak mutlak syirik, ada perinciannya. Ya, karena ada yang namanya tamaim, jimat-jimat, jin suha, jenisnya itu muharramun, semuanya diharamkan. Mau dalam bentuk janur kuning, roti buaya, keris, dalam bentuk isim-isim, semuanya diharamkan. Cincin diharamkan. Ya, wa ba'duhum fassala fiha. Sebagian ulama merinci terkait jimat-jimat. Iya, kenapa? Karena nanti kasus pada apa? Jimat-jimat yang terbuat dari kalamullah Al-Qur'an. Ya, nanti saya akan membawakan. Tetap diharamkan. Karena ada juga ulama yang menyatakan kalau dari Al-Qur'an semuanya enggak haram. Baik. Wa sahih annaha muharramatun. Namun yang benar, ya, semua jimat-jimat semuanya kata Syekh bin Baz itu semuanya diharamkan. Wa tamaim. Berikutnya tamimah, jimat. Itu adalah syai'un yu'allaqu 'ala al-aulad. Sesuatu yang digantungkan pada anak-anak, minal ain, untuk mencegah penyakit ain, penyakit mata yang ditimbulkan oleh hasad atau yang lainnya, atau untuk menolak bala. Wa qad dallatil adillatu, dalil-dalil telah menunjukkan ala tahrimiha, akan keharamannya. Ya, dalil-dalil yang tadi barusan di bab sebelumnya, kama sayati, sebagaimana akan datang juga dalil-dalil berikutnya. Lil marid wa lil atwal, untuk mengobati orang yang sakit atau untuk mengobati anak-anak. Kai barakallahu bikum. Ya, maka semua yang diletakkan, ditulis dalam rangka menolak bala, maka itu termasuk tamimah, jimat. Ya, mau digantung, mau dikalungkan, ya, mau disimpan, mau ditaruh di dalam lemari dalam bentuk keris, janur kuning, bunga-bunga, tulang hewan, cincin dan yang lainnya, ya, dalam bentuk keong atau yang lainnya, dalam rangka menolak bala atau mendatangkan manfaat, maka itu adalah kesyirikan. Ya, itu adalah kesyirikan. Ya, kalau janur kuning, kenapa kok nikah mesti pakai janur kuning? Ya, min adatina aja, karena kebiasaan aja. Buat nanda biar tamu nggak bingung, nanti di situ ada Nugraha, ya, ada bacaannya kan, gitu ya, Nugraha dan istrinya siapa itu, ya, Fulana wa Alana, oh, langsung dua gitu, tahu, ya, mana lagi tadi, nah, tapi kalau punya keyakinan, ya, pakai janur kuning dong, ya, biar apa, biar begini, biar begitu, ah, ini syirik, ini jimat, nggak boleh, ya, barakallahu fiik. Mana lagi berikutnya? Kemudian dalil kedua dari Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wa tamaim wa tiwalah syirkun. Ya. Sesungguhnya ruqa. Ruqa di sini bukan ruqyah syar'iyah, tapi di sini jampi-jampi. Tamaim, jimat-jimat. Mutiwalah, pelet, syirkun, itu adalah kesyirikan. Rawu Ahmad wa Abu Dawud. Nah, langsung aja baca syarahnya. Hah? Apa? Yang disyarah. Itu kan syarah nomor 2. Oh, ayo coba Nugraha kan. Nah, adapun kalau ruqa, ruqyah, ya, maka di sini terdapat perincian. Boleh, tapi mesti terpenuhi 3 syarat. Ya, terus. Awal ayakuna bilisanin mafhumul makna bil ayati wad'awati al ma'rufati. Baik, yang pertama syaratnya. Ya, kata saya ayakuna bilisanin mafhumul makna. Dia mesti diucapkan, ya, dengan pernyataan-pernyataan yang maknanya dipahami, apakah itu dengan ayat-ayat Al-Qur'an, wada'awat al-ma'rufah atau doa-doa yang sudah dikenal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini enggak apa-apa, pakai ayat-ayat atau pakai doa. Ya. Adhibil ba's, rabban nas. Isfi anta syafi. Nah, itu boleh. Rukiah kayak begitu. Ya, tapi kalau udah manggil-manggil enggak jelas. Ya, gaban-gabin, manggil-manggil nama setan. Nah, itu udah jambi-jambi. Ya. Terus yang kedua, tsani Allah yukhalif dzalika al-ma'na asy-syar'a. Atsalith Allah ya'taqida annaha tanfa'u bisababiha. Wa fil hadits la ba'sa bi ruqyati ma lam takun syirkan. Taqaddam. Tapi yang kedua, Allah yukhalif dzalika al-ma'na asy-syar'a. Makna-makna ucapan yang tadi, ucapan kan meruqyah itu boleh dengan ucapan yang dapat dipahami, makna-makna yang dipahami. Nah, makna-makna tersebut tidak menyelisihi syariat. Ya, tidak menyelisihi syariat. Yang ketiga, ala ya'taqida annaha tanfa'u bisababiha. Tidak boleh meyakini bahwa ruqyah itu dapat memberikan manfaat ruqyah itu sendiri. Enggak boleh. Tapi mesti diyakini, ya, yang memberikan manfaat dari ruqyah adalah Allah, bukan ruqyah itu sendiri. Dalam hadis disebutkan la ba'sa bi ruqyati ma lam takun syirkan. Ruqyah itu enggak apa-apa selama tidak terdapat kesyirikan. Terus atiwalatu abafaha al-mu'allifu wa yasna'unaha bil-jinni was-sayatini wa yusammunaha sihran wa 'aqfan wa safan. Sihirmu kulluhu kufrun dan ayati inna manahmu fitnatun falatakfur. Ini sebenarnya syarah yang hadis ini di buku antum salah. Buku antum buku harga berapa itu? 13.000 ya. Itu sebenarnya itu syarah di yang ini, ya, yang di hadis ini, bukan yang pertama. Karena sebutkan tiwalah kan? Ya kan? Nah, itu di hadis yang berikutnya ini. Ya, itu yang benar di buku saya. Ya enggak? Disebutin kan dia perinciannya ruqyah kan di hadis pertama enggak ada. Ya, di hadis pertama cuma apa itu? Ya, cuma qiladah, jimat. Ini disebutkan cerita ada qiwala, ada ruqo. Ya, ini di hadis yang berikutnya. Ya. Tapi enggak apa-apa. Sekalian aja. Tadi kan udah dibaca hadisnya. Nah, berikutnya tiwalah. Tiwalah itu apa sih? Arrafaha al-mu'allifu. Sebelumnya ini Ibnu Hajar mengenai ruqyah yang diperbolehkan. Ini dimuat juga di kitab Fathul Majid oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan. Ya, para ulama mempersyaratkan, ya, ruqyah itu dikatakan boleh. Ya, ditambahkan oleh para ulama selain dari ini yang disebutkan oleh Syekh bin Baz, ya, bahkan ijma kata Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala di Fathul Bari ala jawazi ruqa, ya, akan kebolehan ruqa dengan tiga syarat. Ayakuna bi kalamillahi taala, meruqyah dengan firman Allah, au bi asmaihi wa sifatihi, ya, dengan nama-nama dan sifat Allah, ya, wa bi lisanil arabi, berikutnya lagi dengan bahasa Arab, au ma yu'rab ma'nahu, atau dengan maknanya yang diketahui, bukan komat kamit enggak jelas. Ya, ini ya. Nah, yang ketiga sama dengan yang dibawakan oleh Syekh bin Baz, wa yu'taqad, mesti diyakini, anna ruqyata la tu'assiru bi dzatiha, ruqyah tidak memberikan manfaat dengan ruqyah itu sendiri, bal bi dzatillah, bahkan ruqyah itu memberikan manfaat dengan, ya, zat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kalau ruqyah, ya ruqyah aja. Ya ruqyah-ruqyah aja. Namun orang yang meruqyah, orang yang bertauhid, jangan sampai dia meruqyah dia takut, ntar setannya keluar lari ke saya lagi. Yang kedua, dia ini membaca Al-Qur'an dengan baik. Ya, membaca Al-Qur'an dengan baik. Ini yang menyedihkan kalau meruqyah baca Qur'annya hancur. Ya, baca Qur'annya hancur. Ya, terkadang jinnya keluar, sama perukiah yang bertauhid dan baca Qurannya bagus, jinnya enggak keluar, itu permainan setan. Ya, biar nanti si perukiah yang tadi, yang kedua tadi, yang tauhidnya juga berantakan, bacaan Qurannya hancur, nah ini dia akan semakin jumawa. Nah, dia hebat. Ya, dan seterusnya. Yang berikutnya, mana lagi tadi, ruqyah ya khus, itu hanya menolong mukmin agar misalkan kasus kesurupan, ya sudah, enggak boleh lagi ada wawancara di situ. Ya, enggak perlu wawancara. Ya, namanya jin sudah disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa kadzub. Dia itu pendusta besar. Ya, walaupun pernah jujur sekali dalam sejarah kepada Abu Hurairah aja, kepada antum enggak ada riwayatnya. Kepada tukang ruqyah enggak ada riwayatnya. Dalam sejarah cuma sekali jujur. Makanya ketika Nabi mendengar cerita Abu Hurairah dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW terkait apa? Ayat kursi, shadaqaka wa huwa kadzub. Kali ini aja dia jujur pada engkau. Ya, namun hakikatnya dia pendusta besar. Dia enggak perlu tanya rumahnya di mana. Ya. Kenapa kamu masuk? Siapa yang nyuruh kamu? Enggak perlu kayak gitu. Nanti dia fitnah kan? Siapa yang nyuruh kamu ngirim ke sini? Entar dia fitnah, itu tetangga sebelah dia hasad. Nantinya kan ini jadi marah kan? Wah, ternyata padahal dibohongin menjin. Nah, kemudian mengenai at-tiwalah, arafaha al-musannifu. Ya. Musannif telah menjelaskannya, mendefinisikannya. Ya, annaha tanfa'u, ya mana lagi? Wa yasna'unaha bil jin wa syayatin. Wisamunaha sihran. Ya, itu diletakkan oleh jin dan setan. Tiwalah itu pelet, dan mereka menamakannya dengan sihir atau ataf atau sarf. Kalau ataf untuk mendatangkan cinta, pelet. Kalau sarf supaya enggak cinta, apa namanya? Guna-guna gitu. Guna-guna biar dia enggak suka. Ya, dia suka sama suami orang pelakor ini. Dia caranya salah. Harusnya dia daftar jadi madu gitu kan? Ini malah ngerebut, akhirnya diguna-guna. Ya, harusnya nggak kayak gitu. Ya. Mengajukan diri, datang ke Pak Pardi misalnya. Pak Pardi, saya siap jadi yang kedua. Gitu. Jadi istri, bukan ngerebut. Nah, kan banyak begitu. Diguna-guna. Na'udzubillah. Wasihru kulluhu kufrun. Sihir itu semuanya adalah kekufuran. Dari ayat ini berdasarkan ayat, innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami ini hanya fitnah. Ya, janganlah kalian kufur dengan mempelajarinya. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Nawaqidul Islam juga membawakan sihir ini sebagai salah satu dari sebab pembatal keislaman. Kemudian di matan yang ketiga, imatan yang ketiga mana berikutnya? An Abdullah ibn Ukay marfu'an man ta'ala qasyan wukila ilaihi. Rawah Ahmad bin Tirmidzi. Ya, barang siapa yang menggantungkan kepada sesuatu hal, menggantungkan artinya dengan anggapan bahwa hal tersebut dapat memberikan manfaat, menolak mudarat, dia menggantungkan dirinya kepada sesuatu hal. Ya, maka wukila ilaihi, maka dia akan diserahkan kepada hal tersebut. Artinya Allah akan menjadikan orang tersebut bergantung kepada hal tadi, bergantung kepadanya. Ya, lihat di syarah penjelasan nomor 3. Ya. Itu. Harga baca enggak? Wa talabi rizqi. Falasbabu ma bayna wajibi wal jaizi fa alaihi ayyata'atu al asbabu al jaizatu wal wajibatu wal akhdu bidzalika la yukrahu fi tauhid bal tarkuha yukrahu fi aqli wa tauhid jami'an wa in kanat at tamaimu min al qur'an arafa fi maqamuhum al-jaizatu bi pemanahu al-Quruna fa'adilah ibni Mas'udir bahwa sawabu wa'alaihi tadulu al-adilatu wa'alajibu asmuha jalbabi wa'alaihi wa'alaihi yukuliyati saddan bidaro'i'i asyirki wa'amalan biradilati wa'alayandaki ta'liput kamarimi alal awlaji bahal yu'awiduhu kamar awada nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hasana wa husaina bi'adhiyati at-ta'awudi. Mari kita batu. Mari kita batu fi waraqi as-sahmi fa'ala rubah musalafi. Ruwiya an Ibnu Abbas walakin lam yathbut. Qala basabihi tafarruhu bin al-qayyimi fi zadi walakin al-qayyimu aqwa. Ada ulama bahasa ini, profil hadis ini, bila dua ni tada wow, kalau tada wow di Arabi, rasaku masih hadis terbaru. Kalau malikum kuat mustawi, takain saya mubahu. Taib. Ya. Bayan bagi insan, kata Syekh syarahnya. Wa qawluhu fi hadis Abdullah ibn Hakim marfu'an man ta'alaqa syai'an bukida ilaih. Siapa yang menggantungkan dirinya kepada sesuatu hal, maka dia akan diserahkan kepada hal tersebut. Ya. Dia akan diserahkan kepada hal tersebut. Na'udzubillah. Wajib bagi insan ayatamida wa yatawakkala ala Allah. Maka sudah sepatutnya bagi seseorang agar dia ya bersandar dan bertawakal hanya kepada Allah. Fa hadha huwa alladhi yanfa'uhu ma'al akhdhil asbab. Ini yang bermanfaat buat dia, namun tetap disertai dengan mengambil sebab. Kalau dia sembuh, ya dia berobat ke dokter, minum herbal, dibekam, ya, dipijit, atau dia diruqyah, minum madu, dan seterusnya. Kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis, ihs ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Ya, bersemangatlah atas hal-hal yang memberikan manfaat untuk Anda dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Ya. Dan janganlah lemah. Nah, sudah 1 jam nih, nanti insyaallah kita lanjutkan lagi ya, sampai sini insyaallah. Subhanallah, bihamdika, syadallah, ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.